Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak serta pemirsa yang ada di rumah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya David Halik bisa kembali menjumpai Anda dalam program Demi Masa. Dan tentunya setiap kami muncul akan menghadirkan tema-tema yang akan menjadikan kita manusia lebih baik. Tentunya di dalam mengaplikasikan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita kali ini yaitu menggapai cinta sang ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, akan hadir guru kita yang akan mengupas tentang bagaimana caranya kita menggapai cinta dari sang ilahi Rabbi. Yaitu bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Dan juga pada kesempatan kali ini, juga hadir ada dua orang yang luar biasa kita bisa belajar dari beliau, yaitu Kang Ato atau biasa namanya adalah Sukino Nurmana dan juga Ibu Kusminah atau Ibu Kus, istri dari Kang Ato. Tidak hanya itu, pada kesempatan kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Maulana. Saya tidak akan berpanjang kalam lagi, langsung saja kita panggil guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Silakan A'a Gym. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alayna rahmatak, ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan penuh berkah. Jadi jalan lapang hati yang sempit, bercahayanya hati yang gelap gulita. Jadi jalan sembuhnya hati yang berpenyakit. Jadikan jalan hidupnya hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, lindungi kami dari niat, dari ilmu dan amal yang salah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Salat sedih. Hadirin, apakah Allah yang maha baik sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Tempat ini akan jadi saksi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Kita berbicara tentang cinta, berarti berbicara tentang perjuangan dan pengorbanan. Juga bicara tentang cemburu. Pernah cemburu? Bahagia atau sengsara dengan cemburu? Bahagia atau sengsara? Jadi tenang atau jadi galau? Jadi pikiran jernih atau kacau? Enak tidur atau susah tidur? Enak makan atau tidak bisa makan? Dengan cemburu urusan jadi beres atau nambah? Pasti di sini salahnya. Sudah sengsara urusan nambah. Berarti ada yang salah dari bab cinta ini. Kenapa kita menderita? Karena kita lebih fokus kepada di daripada me. Ingin dicintai daripada ingin mencintai. Kalau bergaul dengan makhluk sudah terlalu banyak di, artinya sengsara. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihargai, dicintai, ingin dikagumi. Kalau sudah di, nah Allah yang cemburu. Kalau di kita ke makhluk, Allah yang cemburu. Apa ciri Allah cemburu? Allah tanamkan gelisah di hati kita. Pasti ada yang salah. Karena kalau kebenaran itu akan nyaman. Jadi kalau ke makhluk itu harusnya ingin menghargai, ingin memuliakan, ingin mencintai, ingin memberi. Kalau di sininya sudah kepada makhluk, itu bahagia. Asal ikhlas. Jadi kalau ingin dinya kemana? Dinya ke Allah. Ingin dicintai Allah, itu yang benar, pasti bahagia. Karena berharap ke makhluk, berharap kepada yang tidak punya. Makanya cemburu itu pasti sengsara. Karena ngarep-ngarepnya dari selain Allah. Ada surat At-Taubah ayat 24. Ya Ustaz, ini yang biasa membuat kita sengsara. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kepada orang tua, keluarga, pendamping hidup, harta, usaha, rumah yang mencuri hati kita sehingga Allah tersisihkan. Inilah biang sengsara. Dunia, pendamping hidup, orang tua boleh dicintai, tetapi mencintailah yang akan membuat bahagia. Kalau berharap banyak, maka kita akan dicemburui Allah. Dan kalau Allah cemburu, Allah cabut ketenangan di hati kita. Kalau kita sudah tidak diberi ketenangan, kita sudah tidak punya apa-apa. Makanan, rumah, apapun yang Allah beri, tidak nyaman ketika ketenangan dicabut. Mengapa? Karena Allah mencintai hambanya dan Allah sangat cemburu kalau hambanya mencintai selainnya, memenuhi hati ini. Insya Allah sesudah ini kita akan coba bahas, jadi bagaimana supaya kita bisa dicintai Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan bagaimana caranya agar kita bisa dicintai Allah dan bagaimana bisa menggapai cinta dari Sang Ilahi Rabbi. Buat Anda yang ingin tahu kelanjutannya, jangan kemana-mana. Masih akan lebih dalam lagi kita bahas. Tentunya hanya di sini, di Demi Masa. Orang yang asli berbuat baik adalah yang orang berbuat baik cuma satu niatnya. Semoga Allah mencintai.